Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin amma ba'd. Falhamdulillah ikhwan fid din hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan malam ini kita akan isi dengan beberapa adab bagi seseorang yang berpuasa atau adab bersiam. Setelah sebelumnya kita bahas tentang hukum seputar al-imsak, demikian pula al-mufattirat, pembatal-pembatalnya, demikian pula yaitu orang-orangnya dan syarat-syaratnya beserta kaitannya dengan niat. Kemudian demikian pula telah kita tambahkan perkara berkaitan dengan qadha as-siyam, mengqadha puasa, dan juga kafarah ataupun fidyah. Semampu kami secara global dan ringkas. Dan pada pertemuan yang terakhir ini dalam daurah menyambut bulan Ramadhan, betul ya, terakhir ya, betul ya, terakhir ya, di mana kita juga semakin dekat dengan bulan Ramadhan, maka tentunya kita butuh adanya dorongan yang tentunya kami yakin asatidzah sudah banyak memberikan nasihat demi nasihat. Dan ingin hati sebenarnya ikut ya, bersama ikut mengambil faedah-faedah dari asatidzah. Baik, namun qadarullah, demikian ini kita lakukan semampunya. Dan kita akan mengaitkan sedikit dorongan-dorongan puasa tersebut, adab-adabnya, apa-apa yang hendaknya harus dilakukan, dan demikian pula apa-apa yang harus dijauhi berkaitan dengan hal-hal seputar itu. Adapun tentang fadhail siyam, keutamaan puasa, telah kita ketahui semua, banyak sekali disebutkan oleh para ulama, belasan mereka sebutkan. Di antara faedah terbesar adalah la'allakum tattaqun, sabar itu salah satu sebab meraih takwa. Sementara yang namanya takwa itu salah satu kunci terbesar masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya hal apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, Rasulullah menjawab taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sementara puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kaum muslimin yang berpuasa tersebut meraih takwa. Dan demikian pula tentunya dengan takwa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun khusus masuk lewat pintu yang istimewa, yaitu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Di mana pintu-pintu amalan yang lain itu disebut du'ya min babis salat, du'ya min babil jihad, du'ya man kana min ahli salat, du'ya min babis salat, man kana min ahli jihad, du'ya min babil jihad, dan seterusnya. Namun orang yang ahli puasa, maka dia du'ya min babir rayyan, dipanggil dari pintu ar-rayyan. Demikian pula sekian banyak yang sebagian yang sudah disebut keutamaan-keutamaan tersebut, termasuk yaitu puasa itu amalan yang tiada bandingannya. Alaika bisyam fa innahu la adlalah. Hendaklah engkau amalkan puasa, karena yang namanya puasa itu tidak ada bandingannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis qudsi Allah menyatakan sendiri, kullu amali ibni adamilah. Setiap amalan anak Adam itu miliknya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, maka dia adalah milikku, kata Allah. Maka aku sendiri yang akan membalasnya. Balasan tanpa hisab. Dikarenakan puasa terkandung di dalamnya kesabaran, sabar menahan diri di pembatal, sabar menjalankan amal ketaatan, sabar melanggar larangan dari maksiat dan seterusnya. Dan Allah menjanjikan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan membalas orang-orang yang bersabar tanpa batas. Dan demikian pula sebagian menyebutkan bahwasannya kalau amal lain itu bisa goglok, bisa berkurang pahalanya, bisa diambil dari catatan amal kita, diambil, diberikan ke orang lain. Atadruna manil muflis, kata Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di sisi kami adalah atau sebagaimana yang mereka katakan, orang yang tidak punya harta, perbendaharaan, orang yang bangkrut. Tapi Rasulullah SAW menyatakan al-muflis manja ayawmal qiyamah. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala sedekahnya. Disebutkan pahala ini dan ini. Waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia mencaci ini, memukul ini, ya, menggunjing ini, dan yang lain menggolimi fulan. Ya, maka diambil dari amal hasanat, kebaikan-kebaikannya, dan diambilkan, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Maka sholat diambil, berikan ke fulan. Oleh karenanya Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian satu fitnah? Sebagian sahabat menjawab, fitnatur rajul fi ahlihi. Fitnahnya seseorang, ujian seseorang di tengah keluarganya. Ya, mungkin di masjid, mungkin di tengah teman-temannya ngaji, masya Allah, pulang ke rumah ada saja mangkel sama anaknya, ribut sama istrinya, begini-begini, ujian. Para sahabat mendapatkan yang demikian, mengeluhkan fitnahnya, ujiannya keluarga seseorang di tengah keluarganya. Maka Umar bin Khattab menyatakan, amma hadza fitnatur rajulu fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Ujian seseorang terhadap keluarganya, anaknya, hartanya, istrinya. Tukaffiruhu as-salat was-sadaqah wal-amr wan-nahy. Maka radhiyallahu anhu, maka itu bisa di tebus, bisa ditutupi, ditambal dengan salat, dengan yang lain. Sebagaimana pula juga kebaikan-kebaikan itu bisa berguguran, bisa diambil karena amal kejelekan. Demikian pula amal kebaikan itu bisa menambal amal yang jelek. Saling menutup ini dan itu. Namun puasa tidak diutek-utek. Puasa, seseorang yang banyak puasa, maka tetap dia punya tabungan. Kalau seorang banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak dan itu, ribut sama istrinya dan itu, ambil pahala sholatnya, berikan ke fulan. Ghibah ngerasani fulan, ngerasani fulan, berikan kepada fulan. Maka sampai al-imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, lau kuntum muhtaban ahadan laktabtu ummi fa innahu ahaqqun nas bihasanati. Seandainya aku itu boleh menggunjing seseorang, menggosip, membicarakan seseorang, aku pasti bakal membicarakan ibuku sendiri, karena dia adalah orang yang paling berhak menerima amal-amal kebaikanku. Aku ngerasain ibu, terus besok di hari kiamat diambil pahala sholatku, berikan ke ibu. Ambilkan pahala sedekah, berikan ke ibu. Gitu. Dan seterusnya. Masalah taufik. Maka demikian ini. Dan biasanya ya, orang yang suka cepat ceplos kadang, kadang memang terkadang sering nyakiti hati, langsung blas-blas-blas ngelarak ke hati, kadang begitu. Tapi sudah, nggak ngomong belakang, di depan gitu ya di belakang begitu. Tapi terkadang ada orang yang diam, ngempet, santun, tidak begini dan begitu, tapi di belakang ngerasain ini banyak sering. Maka masing-masing itu membenahi apa yang ada kekurangan pada dirinya. Apalagi kalau senang ngunek-ngunek ke, ning buri ngerasani ya jalan terus. Maka beberapa hal di sana disebutkan keutamaan puasa, termasuk puasa ini Allah khususkan, disimpan. Ini milikku. Wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tidak diotak-atik ya, amalan tersebut. Dan banyak lagi di sana, termasuk puasa sehari. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sabina kharifa. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan, dan seterusnya mungkin telah disebutkan oleh para asatidzah hafizahumullah taala. Sehari demikian, dan para ulama menyebutkan fi sabilillah yang rajih itulah di jalan Allah, seperti bukan khusus berpuasa dalam konteks jihad, tapi seperti al-hajju fi sabilillah, berhaji di jalan Allah. Kemudian berkorban atau sesuatu sedekah fi sabilillah atau yang lain disebutkan, maka dalam konteks itu adalah lillahi taala, dan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan harus berpuasa dalam jihad fi sabilillah. Tapi di sana banyak fadail, keutamaan-keutamaan puasa. Sebaliknya pula, orang yang mendapati bulan Ramadan dia tidak ikut berpuasa Ramadan, itu ancamannya luar biasa. Kalau tadi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan itu banyak, sampai disebut sekian banyak ya. Tapi demikian pula terhib di sana itu utuh, ada di sana yang namanya ancaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, saat aku sedang tertidur tiba-tiba datang dua orang menghampiriku, memegang kedua pangkal lenganku ya, kemudian mereka membawaku ke bukit yang terjal. Sudah disampaikan ya, insyaallah ya. Kemudian melalui gunung yang terjal, sulit dilalui. Kemudian mereka berdua mengatakan kepada Rasulullah, naiklah. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak sanggup, kami akan membantumu. Sampai akhirnya pun naik ke bukit tersebut. Ketika sampai di pada puncaknya, maka di sana terdengar suara gaduh hiruk pikuk yang sangat keras. Orang-orang berteriak ketakutan, suara apa ini? Maka dijawab, itulah lolongan para penghuni neraka. Setelah itu dibawa lagi menjumpai suatu kaum yang digantung terbalik, diikat urat sendi pergelangan kaki mereka ya, di belakang tumit itu ada urat, di sini dicantol, digantung di atas dengan posisi kepala di bawah, dan mulut-mulut mereka sobek mengeluarkan darah. Kemudian ditanya, aku bertanya, yaitu Rasulullah, siapa mereka ini? Dijawab mereka, ini adalah orang-orang yang muftirun, orang-orang yang berbuka, membatalkan puasanya qabla ayyudana lahum, sebelum diizinkan kepada mereka atau sebelum dihalalkan atas mereka. Atau sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ini termasuk ancaman puasa. Demikian pula orang yang menjumpai bulan Ramadan lewat begitu saja dengan acuh tak acuh rugi. Disebutkan raghiman furujulin, raghiman furujulin, raghiman furujulin, celaka seseorang, celaka dan celaka. Ya, termasuk disebut man adrakahu Ramadan walam yukfar lah, orang yang Ramadan sempat menjumpainya namun dia tidak diberi ampunan, karena dia tidak memanfaatkan waktu Ramadan tersebut untuk beribadah, puasa dan selainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tadi siang juga ada takziah, orang meninggal tangga kampung mungkin berapa banyak sebelum Ramadan, dan kita berharap-harap alhamdulillah, mudah-mudahan ya, kita mohon ya, sebagaimana para sahabat ingin Allah semoga dijumpakan, ditemukan dengan bulan Ramadan. Kalau matinya selesai Ramadan diampuni, masya Allah, keutamaan besar. Di malam Idul Fitri habis selesai Ramadan dapat Lailatul Qadar, masya Allah. ini setahun sudah berbuat dosa sekian banyak, ini dan itu. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka namun bukan jaminan, bukan berarti kemudian orang yang belum menjumpai Ramadan kemudian itu pertanda su'ul khatimah yang lain, bukan ya, demikian. Namun sedemikian para salaf dulu sangat antusias ingin mendapatkan bulan Ramadan, maka rugi. Sebagaimana disebutkan rahimaan furujulin, rugi apabila seseorang menjumpai bulan Ramadan, didapati bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak taib diberi ampunan. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, maka kita akan masuki tentang adab siam, adab-adab puasa yang disebutkan oleh para ulama. Kita ambil dari beberapa kitab. Yustahabbu lissa'imi ayyura'iya fi siyamil adabul atiyah. Disunnahkan, disukai untuk orang yang berpuasa itu menjaga dalam puasanya adab-adab berikut. Disebutkan yang pertama, al-awwal ayyasumal muslim fil waqtil muhaddadi li shaumi syar'an. Dan ini diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Dia mengingatkan tentang perkara ini, yaitu yang pertama penting, dan yang namanya di taib afwan di sini bahasanya kan kita campur, tadi kita sebut ya, bagusnya adalah di awal disebut yushra'u lis-sha'im, disyariatkan bagi orang yang puasa, itu lebih tepat. Karena di situ disebut yustahab, artinya disunnahkan. Padahal yang pertama yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan ini hukumnya wajib. Hendaknya seorang muslim itu berpuasa pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Fala yataqaddam alaihi wa la yata'akhkhar anhu, maka dia tidak majukan dan dia tidak akhirkan puasanya. Fala yasumu qabla thubuti bidayati syahr wa la yasumu ba'da nihayatihi ala annahu min, maka dia tidak berpuasa sebelum itsbat ada tetap permulaan bulan itu sudah muncul. Dan tidak pula dia menghentikan puasanya kecuali betul-betul setelah berhenti bulan tersebut. Dan diingatkan oleh beliau hadis yang pernah kita lewati, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu," jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru," dan jika kalian melihat hilal pula maka berhentilah puasa. Muttafaqun alaih. Dan di sana ya, disebutkan demikian pula hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, "La tasumu hatta tarau hilal," jangan kalian berpuasa sampai melihat hilal. "Wala tuftiru hatta tarau," dan jangan pula kalian menghentikan puasa Ramadan sampai kalian melihat hilal Syawal. Dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Baik, maka di sana Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwasanya pada hadis yang pertama itu terdapat perintah ya, untuk seseorang itu ya, memulai puasa ketika melihat hilal, ru'yatul hilal awal mulanya. Demikian pula berhenti dengan ru'yatul hilal Syawal, telah kita sebutkan pembahasan-pembahasan yang lalu. Bahkan kalam para ulama seputar hal ini tidak kita ulangi lagi. Yang disebutkan ya, oleh Syekh Shalih Fauzan menukilkan pendapat Syekhul Islam Taimiyah, disebutkan di taklib di bawah itu, bahwasanya al-asla wa-zahir ya, adamul taib adamul hilal fasawmu taqaddama li ramadhan biyaumain. Orang yang disebut di sana, orang yang dalam keadaan ragu setelah menyebutkan hadis, "Man shoma al-yawma alladhi yashakku fihi faqad asha abal qasim." Setelah menyebutkan hadis tersebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ya, bahwasanya orang yang berpuasa pada hari yang ragu, ini sudah Ramadan belum, ini sudah Ramadan belum, kok puasa, dilarang yang demikian, diancam, bahkan dianggap dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhul Islam menyatakan karena asal dan zahir hadis tersebut adalah tidak adanya hilal, belum terlihat, maka tetap memaksakan diri, sudahlah puasa, jaga-jaga. Ini berarti taqaddumu li Ramadan biyaumin. Berarti dia telah sadar atau tidak mendahului puasa Ramadan sebelum terlihat tandanya. Maka yang demikian ini dilarang. Dan disebutkan seterusnya dan seterusnya, ini termasuk adab yang wajib, yang harus. Kalau waktu sholat duhur, waktu sholat asar, ya, seorang muazin itu tidak mengumandangkan azan kecuali kalau sudah masuk waktunya. dan tidak sah sholat zuhur jam 11, setengah 12 dan seterusnya kalau belum masuk waktunya. Demikian sholat-sholat yang ada. Ya, maka demikian seseorang dilarang untuk mendahului ibadah puasanya sebelum datang waktunya, kecuali dengan ketentuan syariat, kecuali dengan dalil-dalil syariat sebagaimana yang telah kita lalui. Adapun seorang tidak tahu rukyatul hilal, tidak tahu pula berita indan itu, belum ikmal Syaban, ragu-ragu, ini bagaimana? Ya sudah. Demikian pula Syekh Shalih Fauzan hafizallahu, beliau juga mengingatkan ya seputar ya, oleh karena itu adanya kekeliruan di sana, orang-orang yang menggunakan al-hisab al-falaki. Itu bisa untuk lihat di tahlik di sana ya. Yang seingat saya ada. Ini kurang lebih yang pertama, sekedar mengingatkan pentingnya perkara ini. Kemudian di antara adab siam, adab puasa, yang kedua adalah as-suhur, yaitu melakukan sahur. Dan ini ada pembahasannya. Hukmuhu sunnatun mu'akkadah. Dan hukum sahur ini adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Pada ajma'atil ummatu ala istihbabi, umat ini telah sepakat tentang disunnahkannya sahur, disukainya sahur. Wa annahu la itsma 'ala man tarakah, dan tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Maka dinukilkan ijma' oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam Ta'rif disebutkan semua ini. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah, demikian pula disebutkan di situ Ibnul Munzir rahimahumullah taala, bahwasanya ijma' para ulama sudi syariatkannya apa sahur, bersahur, dan itu hukumnya sunnah dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya, tidak wajib. Dan kenapa dikatakan tidak wajib? Disebutkan oleh Al-Bukhari dan juga Abu Awanah, was-sarifu lil awamiri minal wujub ila istihbab huwa muwasalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ta'liq nomor 106 itu disebut bahwasanya perkara yang menggeser dari perintah, karena Rasulullah memerintahkan, nanti akan disebutkan hadis-hadis ya. Tasahharu, disebutkan pula dalam hadis lain, alaikum bis-suhur ya. Dan seterusnya, ta'alau ila ghadail mubarakah, dan beberapa bentuk-bentuk yang lain, kemarilah menyantap makanan yang diberkahi. Dalam kesempatan lain, tasahharu, bersahurlah kalian. Dalam kesempatan lain, alaikum bisur, hendaknya kalian melakukan sahur. Ini kan perintah. Tapi apa yang menggeser dari perintah ini kok tidak wajib, tapi dihukumi sunnah. Limuwasalatin Nabi SAW, karena puasa wisalnya Nabi SAW. Nabi itu melakukan puasa wisal, nyambung, kadang berhari-hari beliau itu langsung puasa. Sebagian sahabat yang tahu, tidak mau ketinggalan, ikut-ikutan melakukan puasa seperti Rasulullah SAW, yaitu puasa nyambung, misal. Dan ini ada pembahasan di antara ulama. Dan Rasul melarang, la tuwasilu, jangan kalian melakukan wisal, tapi anda melakukannya ya Rasulullah, begini dan begini. Para sahabat itu berat untuk meninggalkan suatu amalan selama Rasulullah belum meninggalkannya. Mau ikutan, maka kami pun ikut. Rasulullah yang sudah diampuni begini dan begini, kita pun juga yang banyak dosanya, banyak ininya, tidak mau kalah. Demikian antusias para sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan, lastu kaihaitukum, aku ini tidak seperti bentuk kalian, kekuatannya dan yang lainnya tidak sama. Maka Rasulullah memerintah dengan demikian, terus didorong untuk wisal. Akan tetapi para sahabat masih tetap melakukan wisal, dan Rasulullah terus menyayangi mereka. Terus, ayo, kuat-kuatan, ibaratnya begitu. Terus nyambung, diikuti. Seandainya belum ketemu apa ini, seandainya tidak ketemu hilal Syawal, aku akan sambung lagi. Ya, sampai kalian yang, ya, atau yang semakna dengan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena para ulama berbeda pendapat, yang mengatakan makruh dan yang mengatakan haram. Tapi yang jelas, ketika wisal otomatis sahur terlewatkan. Dan demikian pula para sahabatnya, dan tidak di ingkari dari sisi kenapa kalian tidak sahur dari yang demikian. Maka itu menunjukkan hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi disebutkan dibolehkan ya. Man kan man arada ayyuwasil fal yuwasil ila sahar. Barang siapa yang tetap memaksakan ingin wisal nyambung puasanya, silahkan nyambung, tapi cuma sampai sahur. Jadi maghribnya 12 sampai subuh. Itu polnya. Lainnya tidak boleh. Ini mendapat yang rajin. Tapi di sana juga ada sebagian yang memakruhkan. Karena dikaitkan dengan hijamah. Dulu Rasulullah melarang kami untuk berhijamah, berbekam ketika puasa dan melakukan wisal, tapi tanpa larangan yang tegas, tanpa larangan yang tegas. Maka ada alhasil di sana. Maka itu menunjukkan tidak wajibnya sahur, tapi itulah sunnah dan bukan sembarangan sunnah, tapi sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Fa'an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di situ disebutkan beliau menceritakan qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalat, kemudian kami pun berdiri melakukan salat. Dan ini juga semangatnya sahabat Zaid bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya qultu, aku berkata, yang bertanya adalah Qatadah, muridnya Anas bin Malik. Aku bertanya, kam kana qadra bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara sahur dengan salat subuhnya Rasulullah dan jamaah? Qala, dia berkata, yaitu Anas bin Malik. Ini yang menceritakan, yang mendengar ceritanya Zaid bin Thabit. Jadi ini dua sahabat ya, Qatadah bukan sahabat, tapi Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit dua-duanya sahabat. Dan yang sahur bersama Rasulullah Zaid bin Thabit, yang cerita Anas bin Malik. Zaid bin Thabit cerita kami dulu sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian Anas menceritakan hadits ini, dan Qatadah bertanya, berapa jarak antar keduanya? Anas menjawab, ya, khamsina ayah. Jarak mereka sahur dulu, sahurnya Zaid bin Thabit bersama Rasulullah dengan jamaah subuh adalah khamsina ayah, adalah sekitar 50-an ayat. Hadis muttafaqun alaih. Ada yang mengatakan ini sekitar 4 jam kurang lebih. Sehingga saya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini juga menunjukkan mereka itu menyebutkan takaran waktu. Berapa jaraknya antara sahur kalian dengan sholat subuh? Sahur, kemudian sampai dengan sana sholat subuh. Dan setelah azan di sana biasanya Rasulullah SAW fajar kedua itu masih sholat sunnah. Masih sholat sunnah. Dan sebagian menyebutkan demikian. Ini khamsina ayat, 50 ayat, 4 jam kurang lebihnya. Dan mereka mentakar dengan bacaan ayat Al-Quran, menunjukkan bahwasanya ini termasuk amalan mereka, membaca Al-Quran, dan perhatian mereka terhadap kitabullah Al-Quran Al-Karim. Sampai mereka menyebut itu bacaan sekitar, atau waktunya sekitar bacaan 50-an ayat, waktunya sekitar segini-segini. Itu menunjukkan kebiasaan mereka adalah membaca ayat dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Maka hendaknya yang mencontoh mereka, para salaf juga, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sekedar itu benda yang disimpan, yang berdebu. Dan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan yang tidak, maka seperti buah yang satunya mengeluarkan wangian dan satunya demikian pula tidak. Namun juga penting di sana memahami Al-Quran bukan sekedar bacaan tanpa makna. Tapi kemudian disebutkan An Amr bin Maimun qal, dari sahabat atau dari Amr bin Maimun rahimahullah menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah dahulu para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'jalun nasi iftaran wa abta'uhum suhuran, adalah dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling telat dalam bersahur, paling belakangan dalam bersahur. Dan ini disebutkan oleh, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani, dan Al-Imam Al-Haythami mengatakan rijaluhu rijalus sahih, para perawinya, para perawi yang suka yang sahih. Kemudian dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu marfu', artinya marfu' ini apa? Yaitu hadis itu sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf itu berarti hanya ucapan sampai kepada sahabat. Tapi kalau marfu', berarti ucapan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, beliau meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Nabi pernah bersabda, orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan. Yang dimaksud kaum muslimin, umat beliau, ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Dan disebutkan dalam banyak riwayat, dan ini riwayat ini adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan di sana ada sebagian hadis lain, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ada tambahan. Di situ disebut adanya ziyadah wa akharu as-suhur. Umat ini akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Akan tetapi tambahan mengakhirkan sahur itulah tambahan yang dhaif. Ya. Di dalam sarannya terdapat seorang perawi yang lemah, yaitu Sulaiman bin Abi Utsman disebutkan, dan itu riwayat yang lemah. Akan tetapi bukan berarti maknanya salah, karena mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah dilihat dari hadis-hadis yang lain. Tapi dari sisi tambahan ini, yaitu kalau ada hadis umat ini akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka, itu aja. Tapi ada tambahan, dan mengakhirkan sahur bukan dalam hadis ini. Ya, bisa dipahami ya. Tapi mengakhirkan sahur itu disunahkan dilihat dari hadis-hadis yang lain. Tapi dalam hadis ini tidak ada. Ya. Umat ini akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Tapi yang sahih adalah adanya tambahan di sana, di riwayat yang lain, fa innal yahud yuakhirun, selama umat ini menyegerakan berbuka, karena Yahudi itu dulu suka menunda-nunda waktu berbuka. Perhatikan ini kemiripan salah satu sekte golongan yang mengaku Islam adalah Syiah, dan yang terparah adalah Rafidhah Itsna Asyariyah. Betapa banyaknya kemiripan mereka dengan sifat-sifat Yahudi, banyak sekali, dan ini salah satunya, ya, termasuk ulu mereka, termasuk radikal mereka, termasuk ya, demikian pula halal yang lain. Meskipun dalam beberapa perangai mereka juga ada kemiripan dengan An-Nasara, ya, seperti ulu berlebihannya mereka terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai menganggap pada diri Ali itu ada sifat-sifat ketuhanan, sebagaimana umat Nasara dulu menganggap dalam diri Nabi Isa ibnu Maryam itu ada sifat-sifat ketuhanan. Ada juga kemiripan dengan Nasara. Dan dulu Nabi Isa berkorban untuk kita begini dan begini, diperingati ketika disiksa di ini dan menurutnya. Padahal sesungguhnya Nabi Isa diangkat ke sana dan tidak sampai, yang disiksa adalah orang lain. Dan mereka orang-orang Syiah ini ketika Husain terbunuh dicanci, mereka memperingati. Namun lebih banyak sifat-sifat mereka itu mirip dan menyerupai kalangan Yahudi, dan ini salah satunya. Mereka menunda dalam berbuka puasa. Tidak usah jauh-jauh, di dekat Wojo itu ada, di ya, perawi Ketaman. Ya. Itu demikian, ya, anaknya perempuan sudah diajak ibunya buka, ayo nduk kayak buka, kayak wis adzan. Oh bukan, belum buka waktu itu. Bilangnya begini, ayo nduk kayak sholat maghrib, kayak wis azan, dereng bu, sholat maghrib, wis azan kok, dereng mudhalipun, lah kenapa kok wis azan kok, mungkin menaik bintang pun sampun medan, jadi nunggu kalau bintang itu sudah keluar. Dan disebutkan dalam riwayat, bahkan dengan jelas di sana, termasuk, dalam hal ini disebutkan salah satu riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu, la tazalu ummati ala sunnati, senantiasa umatku berada di atas sunnahku, malam tantadhir bi fitriha an-nujum, selama mereka tidak menunggu berbukanya dengan bintang-bintang keluar. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ini dikaitkan kejayaan umat ini itu akan senantiasa terus dan disegani dan mendapatkan kejayaannya dan menang demikian terus dalam baik selama belum muncul sekte ini, selama belum ada dari umat yang disebutkan, sekalipun sebagian banyak ulama kalangan Syiah yang tingkatnya Rafidhah Itsna Asyariyah itu bukan termasuk dari umat ini, keluar mereka. Karena menganggap Al-Quran sudah dirubah, sahabat itu kafir dan yang lain. Tapi sekte Syiah itu bermacam-macam. Ada yang Zaidiyah, ada yang lain. Namun mereka diantaranya adalah mengakhirkan dalam berbuka. Dan Rasulullah mengatakan umatku akan senantiasa berjaya ya, di atas sunnahku. Zahiri. Dan disebutkan pula dalam beberapa lafaz yaitu inna hadha din zahiran. Agama ini akan senantiasa zahiran, nampak jelas sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Ya, selama mereka menyegerakan berbuka. Dan disebutkan dalam riwayat tadi, selama mereka itu tidak menunda berbukanya sampai bintang keluar. Itu Syiah. Kenapa? Karena disebutkan sampai Syekh Saleh atau Syekh saya ingat kemarin adalah Syekh Saleh Al-Waidani hafizahullah. Saya menantang para ahli sirah, ahli sejarah dan seterusnya. Mereka semuanya menyebutkan satu saja dalam sejarah adanya upaya Syiah memberikan andil, memberikan wilayah kepada kekuasaan kaum muslimin ke dalam Islam. Wilayah mana mereka berikan? Ada perang Tabuk, dibuka, ada Syam, ada pula ada Afrika, ada Indian itu. Jadi zaman sahabat tabi'in diteruskan terus sampai ke daerah bersalju, sampai Islam menyebar dengan dakwah dan jihad. Tapi mana Syiah? Syiah itu justru merongrong kekuasaan Islam yang sudah ada. Ini ada khalifah, dikudeta, dibunuh. Ini ada wilayah, dicaplok, disikat. Ini ada wilayah lagi, diberontak, berdiri daulah ini, daulah Fatimiyah di Mesir, berdiri daulah ini dan itu, dan seterusnya. Itu kerjaan mereka. Dan bukan kekuasaan mereka itu dengan jihad sendiri. Namun mereka itu selalu menikam kaum muslimin dari belakang. Dan ini berkaitan tentang hal ini oleh para ulama sebagian mengaitkan beberapa perkara fikih dengan masalah akidah. Karena nampaknya syiar mereka dalam masalah itu. Menyelisih kaum muslimin. Termasuk dalam hal ini, menunda berbuka. Ini mereka. Menunda berbuka. Termasuk dalam juga mengusap khuf. Ini mereka juga menyelisih. Baik, dan berkaitan tentang masalah bersahur disebutkan di sini faedah asyakku fi tulu'il fajr walau syakka fi tulu'il fajr falahu ayya'kula wa yashrab. Disebutkan bahwasannya apabila seseorang ragu fajar sudah terbit atau belum, fajar sudah terbit atau belum, falahu ayya'kul, maka dia boleh untuk terus makan selama dia ragu, selama dia masih ragu. Dan disebutkan di sini faqala ada hatta yastayqina tulu'uh, sampai dia itu yakin ya tentang terbitnya fajar. Wala yu'malu bisyak, dan tidak diamalkan dengan ragu-raguan, karena hukum asalnya masih malam. Berbeda kalau nanti dalam kondisi dia puasa, sudah buka belum, hati-hati kondisi puasa. Jangan membatalkan sesuatu dengan yang yakin atau ghalabatul dhon, praduga terkuat. Apalagi sekarang ada jam, sudah insya Allah yakin saya, kemarin jam segini ini sudah azan persis, dan ini sudah masuk. Dan bahkan semakin mundur puasa Ramadan itu semakin cepat harusnya, bukan tambah lama, tambah cepat ya. Tapi ini kok belum azan ya, mungkin muadzinnya ditunggu-tunggu ternyata udah makan dulu, sudah ngelih misalnya. Ya, kalau yang yakin dah, atau bila betul-betul praduga terkuat, insya Allah sudah ini. Ya silakan. Tapi kalau ragu-ragu, jangan membatalkan puasa, karena hukum asalnya berpuasa. Tapi ini hukum asalnya masih malam, sahur. Maka malam itu boleh makan, minum dan yang lain. Ya. Dan demikian disebutkan. Ya. Wakulu washrobu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian itu yakin yaitu telah terbit fajar, terbedakan garis hitam dari garis fajar ini tayyib di antaranya. Dan di sana disebutkan, dinukilkan sejumlah atsar dari para sahabat, masuk di sana yang tidak kita tampilkan di situ, disebutkan beberapa hal yaitu dinukilkan bahwasanya dulu dari Anas, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menyatakan idza nadhara rajulan ila al-fajr fashakka ahaduhuma, kalau ada dua orang ragu, satunya ragu ya, salah satu dari dua orang ini ragu, ini sudah azan belum kayaknya ragu, falyakula hatta yatabayyana lahumu, maka hendaknya keduanya boleh tetap makan ya selama belum yakin atas mereka. dinukil dari Abu Bakar. Demikian pula dinukilkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, "Idza syakkar rajulan fil fajri falyakula hatta yastaiqina atau yastaiqana." Jika ada dua orang ragu ketika fajar, sudah azan, sudah masuk fajar atau belum, hendaknya keduanya tetap makan oleh sampai keduanya yakin. Dan demikian pula disebutkan dari Ibnu Abbas, dinukilkan, "Ahallallahu syaraba ma syakkakta." Masyakakta, yakni fil fajr. Allah menghalalkan engkau tetap minum selama engkau ragu, yakni pada waktu fajar. Demikian pula yang lainnya, Ibnu Umar, menukilkan dan seterusnya. Ini kesimpulan, karena memang hukum asalnya malam itu masih boleh ya, waktu makan minum sampai seseorang yakin. Fadluhu, sekarang keutamaan sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Di sini disebutkan fa inna fis suhuri barakah, atau disebutkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah, yaitu bil fath, dengan fathah. Bersahurlah kalian, ini fiilnya, tasahharu, bersahurlah kalian. Makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahur, karena sesungguhnya pada makanan sahur, maka ini ya, agak sedikit perlu kejelian karena bahasa Indonesia itu juga sahur. Ayo sahur, sahur. Bahasanya dengan di sinnya itu di fathah, sahur, bahkan enggak ada haknya, sahur, enggak pakai hak. Tapi dalam bahasa Arab suhur dengan sahur berbeda. Kalau sahur ini makanannya, al-makul, yang dimakan, yang diminum, yang disantap ketika makan minum pada waktu itu. Adapun as-suhur itu perbuatannya, makan minum. Sebagaimana wudu dengan wadu. Disebutkan dulu ya, Utsman bin Affan hendak mencontohkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a biwadu'in, maka disebutkan Utsman minta diambilkan wadu, yaitu air untuk berwudu. Itu dengan di fathah awalnya. Wadu bukan wudu. Maka demikian ini. Sahur berbeda dengan suhur. Kalau suhur itu perbuatannya, kalau sahur itu makanannya. Maka di sini disebut Rasul tasahharu. Bersahurlah kalian. Fa inna fis sahur, karena sesungguhnya pada makanan sahur itu, pada santapan sahur itu barakah, terdapat keberkahan padanya. Baik, di sini muttafaqun alaih, di sini ya, disebutkan. Demikian pula Anil Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib, dari sahabat Al Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bihadzas sahur fa innahu huwal ghadha'ul mubarak." Hendaknya kalian menyantap sahur ini karena sesungguhnya itulah santapan yang diberkahi. Ini hadis disahihkan Syalbani, diriwayatkan dari An-Nasa'i. Para ulama menyebutkan seperti Syekh Utsaimin dan yang lain, kenapa sebab disebut makanan sahur itu kok diberkahi? Disebutkan li'annahu i'anatun wa tansyitun ala ta'atillah. Yang pertama, karena makanan sahur itu membantu seseorang untuk melaksanakan amal ketaatan, yaitu puasa dan juga mungkin qiraatul Quran atau yang lain. Ketika dia puasa, kalau enggak makan lemes, itu membantu. Wa tansyit, dan menyemangati. Orang kalau sahur ya, itu berbeda dengan orang, wah lemes, bukan cuma lemes tapi juga malas, tadi nggak sahur nih, kuat nggak ya, kuat nggak ya, jadi kurang gini. Tapi kalau insya Allah semangat nanti puasa, dengan adanya sahur itu menyemangati dan membantu seseorang dalam menjalankan amal ketaatan kepada Allah. Fayahunus siya, maka menjadi enteng puasanya, lebih enteng dibanding orang yang tidak sahur. Dan kemudian yang kedua, anna waqtahu min awqatil ijabah, disebut diberkahi karena waktu menyantap sahur itu adalah waktu ijabah, termasuk waktu diijabahinya doa. Namun mungkin ini perlu ditinjau, ini dilihat dari sisi betul memang waktunya diijabahi, tapi ini bukan dari sisi apa ya, makanannya, tapi perbuatan menyantap sahur itu dilakukan di waktu yang ijabah tersebut. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan ada waktunya. Kok di sini nggak disebut ya? Ada di situ waktu sahur. Atau terlewat mungkin. Oh, terlewat di atas tadi ya. Terlewat satu sebelum hadis Zaid bin Thabit, disebutkan waktu sahur. Waktuhu min thulutsil lailil akhir ila thulu'il fajri tsani wal afdal ta'khiruhu. sebelum hadis Zaid bin Thabit tadi di atas disebut, waktu sahur itu adalah mulai dari sepertiga malam yang terakhir, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Khulasah, ya, kitab Al-Khulasah fi Fatawa wa Ahkami Ramadan, dan sebagian yang lainnya seperti dalam fikih sunnah menyebutkan min muntasafil lail, dari pertengahan malam. Wa annahu la ithma al-waqtib ila tulu'il fajr tsani, sampai waktu terbitnya fajar kedua, sampai waktu azan subuh. Jika azan subuh itu tepat pada terbitnya fajar yang kedua, itu waktunya. Lebih seperti malam yang terakhir sampai terbitnya fajar. Ada yang mengatakan dari tengah malam sampai terbitnya fajar. Ini sekaligus juga wal afdal ta'khiruh, dan yang afdal itu diakhirkan sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit tadi yang kita sebutkan. 50-an ayat bacaan ya, kurang lebih sahurnya Rasulullah bersama para sahabat dengan sholat subuh mereka, artinya mepet. Dan sebagaimana tadi disebutkan, dulu para sahabat Nabi SAW itu orang yang paling belakangan dalam sahur ya. Sampai sebagian itu khawatir habis tarweh, tarwehnya malam, khawatir, oh, kita gak sempat sahur, ini gak sempat sahur. Sampai sebagian khawatir yang demikian mepet. Maka demikian ini, kalau seorang khawatir tidak bisa demikian supaya bisa makan dengan tenang dan yang lainnya, mungkin setengah jam sebelumnya atau satu jam sebelumnya, itu yang paling afdal. Dan tadi disebutkan, sebagian menyebutkan mulai dari sepertiga malam terakhir. Bagaimana cara mengukur sepertiga malam terakhir ini? Malam itu adalah seperti hari Umar, idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna wa ghurabati syams. Malam itu diukur dari tenggelamnya matahari. Lingkaran bulat matahari itu tenggelam di garis ufuk plus maghrib, itu mulai waktu malam. Sampai terbitnya fajar, yaitu adzan subuh, itulah waktu malam dibagi tiga. Misalnya adzan maghrib jam 6, adzan subuh jam 5 katakanlah, berarti 11 jam ya. Wangel. Dibagi 11 jam dibagi 3. 11 bagi 3 berarti ya segitulah pokoknya. Dibagi 3, sepertiga malam yang awal itu dari jam 6 misalnya sampai jam 9 misalnya, kurang lebih jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3. Nah, enggak pas. Pokoknya sampai jam 5 tadi ya, setengah 10 sampai jam 1, jam 1 sampai setengah 5 dan kurang lebihnya begitu. Sepertiga malam yang terakhir. Sebagian menyebutkan tengah malam. Tengah malam itu bukan midnight-nya orang-orang jam 00 tadi. Tapi tengah malamnya kita itu diukur dari ini tadi. Maghrib sampai subuh bagi 2. Itu tengah malamnya. Wah, belum sholat isya ya. Yang rajin adalah waktu isya itu ila muntasafil lain. Sampai tengah malam. Sebagaimana hadis Jibril ketika mengajarkan Rasulullah SAW waktu-waktu sholat. Ini yang rajin. Maka di sana pertengahan malam. Wismah jam rulas sih. Bukan itu tengah malamnya. Dari maghrib sampai mau sampai subuh bagi 2. Jam 6 sampai jam 5 misalnya 11 jam bagi 2 ya. Berarti 5,5. Jam 6 ya, tambah 5, 11, setengah 12. Misalnya begitu. Itu tengah malam. Tadi ada yang mengatakan mulai tengah malam sampai terbitnya fajar. Itu waktu sahur. Ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir. Yang jelas paling afdal adalah yang paling akhir. Semakin akhir selama ayo belum terbit fajar, maka itulah yang paling afdal, paling baik. Sebagaimana Rasulullah SAW kurang lebihnya 1/4 jam dari jamaah mereka melaksanakan salat subuh. Kemudian disebutkan di sini, dan itu waktu-waktu ijabah. Waktu sahur, dan di sana Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah mengatakan, mayyad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa mayastaghfirli fa'aghfirlah, dan siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Allah mencari-cari mana hambaku yang ini. Maka ada kesempatan orang yang sahur, ada kesempatan. Ya, kalau enggak kesempatan dia sebelum makan, kalau enggak setelah makan, kalau enggak ya pas makan sambil zikir, sambil astaghfirullah, istighfar. Dan itu perkara yang paling enggak disukai di, bahkan syaitan hampir berputus asa ketika seseorang sudah digoda seharian maksiat lisan, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat ini dan itu, banyak dosanya, malam-malam istighfar ya, di waktu-waktu ijabah diampuni oleh Allah. Dia sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia menyesal, ya itu lihat si fulan demikian demikian telah goda, namun dia meminta ampun kepada Rabbnya dan diampuni, dan seterusnya. Taib, menyesali yang demikian. Maka itulah waktu-waktu ijabah. Kemudian demikian pula anna ta'khirahu yu'inu ala huduri salatil fajr ma'al jamaah. Dan dengan mengakhirkan waktu sahur itu akan membantu seseorang untuk bisa mendapatkan salat jamaah subuh. Berbeda kalau sahurnya itu jam 3, jam 2 terus warek ngantuk ya, glegeken laya-laya bablas bangun setengah 7 ya. Tapi kalau mepet begitu habis makan ya. Kalau makannya sambil masih ngantuk-ngantuk ya, koboannya itu diucek dengan melipat gitu ya. Tapi koboannya kan belum dipakai untuk koboan ya. Tapi ini ya, cuman gurauan ya, selingan, jangan dikira ini dianggap sunnah ya. Terus ini ucek-ucek dapat faedah, ini sunnahnya apa, ucek-ucek mata pakai air koboan ya, jangan. Bangun kemudian makan, nah setelah itu ini udah pakai doa, baca Quran atau nunggu istirahat sambil duduk atau bicara ngobrol-ngobrol sama anak-anak dan yang lain. Tapi yang paling bagus tadi memanfaatkan waktu ijabah tadi. Nah, mungkin tergir ke masjid lebih dahulu atau yang lainnya. Yang jelas ini waktu-waktu ijabah. Jika lebih bagus bisa dia lakukan di rumah itu lebih baik. Itu adalah lebih baik. Namun jika mungkin di rumah ada ini ada itu, dia mau dulu ke masjid, maka maka mana yang lebih bisa khusyuk dan dia mengambil waktu tersebut. Demikian pula anna man fa'alahu iktida'an bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa imtithala amrihi aw li ajli taqawi 'ala tha'ah fa huwa ma'jurun bidzalik. Dan yang ketiga atau yang keempat, sebab diberkainya sahur itu karena barang siapa melakukan sahur itu karena mencontoh rasul atau dalam rangka menjalankan saran rasul, perintah rasul, atau dikarenakan semata untuk menguatkan badan dalam mengamalkan amal ketaatan nantinya supaya puasa saya kuat, maka fahuwa ma'jur bizalik, dia akan mendapat ganjaran, mendapat pahala dengan hal itu, dia akan diberi pahala dengan hal itu, maka itu diberkahi yang demikian. Dan demikian Syekh Utsaimin menyebutkan, semata-mata kita mencontoh, meneladani rasul, mengikuti rasul, itu pun sudah barokah. Oleh karena Zaid bin Thabit mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salat, kami dulu sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengejar barakah. Dan Rasulullah memanggil ta'alu ila al-ghada'il mubarak, kemari menyantap sahur. Dan demikian juga ada sunnahnya di sana seseorang ya untuk makan sahur berjamaah bareng ya, apakah dengan teman-temannya ataukah dengan demikian keluarganya. Dan Rasul kadang mengundang sahabatnya dan seterusnya, yang sebagian kadang ya, jika tidak memberatkan demikian, apalagi dekat masjid ya, di masjid bareng misalnya, apalagi tarawihnya dekat misalnya, maka ini satu hal yang juga perlu diingatkan. Karena sebagian itu mengetahuinya sekedar disunahkannya bareng-bareng itu, yang didorong cuman takjil iftar saja, menyegerakan berbuka saja ketika buka, sementara sahur bareng-bareng jamaah itu ya, enggak, ini keliru gitu. Meskipun likul lima qaumin maqal, tiap tempat ada pembahasannya. Memang hadis yang menyebutkan manfaktor itu tentang takjil iftar, berbeda memang sisi utamanya. Namun juga makan berjamaah sahur ini dilakukan Nabi dan para sahabat. Ketika seorang mampu untuk bersama-sama, maka ini juga sunnah. Yang terakhir, sebab diberkainya sahur itu adalah annahu faslu ma bainana wa baina siyami alil kitab. Annahu faslu ma bainana, itulah pembeda antara kita dengan umat selain kita, ahlul kitab, puasanya ahlul kitab. Karena sesungguhnya al-Yahud wa Nasara, mereka berpuasa tapi tidak bersahur. Mereka berpuasa tapi tidak bersahur. Ya, ini makan di waktu pagi, pagi sebelum apa? Al-Fajr. Entah bagaimana ya, namun ini yang disebutkan para ulama. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mereka dulu ahlul kitab itu annahum yasumun, mereka dulu juga berpuasa. Kanu yasumun, mereka dulu puasa. Punya puasa. Tapi mereka lah yatasaharun, mereka tidak bersahur dulu. Nggak tahu ini bagaimana, apakah mungkin malamnya kenyang tidur langsung atau yang lainnya bagaimana, namun yang jelas mereka tidak sahur, menyantap hidangan itu di waktu sebelum terbit fajar. Ini kekhususan dari umat ini. Namun di sana ada iskal ya, di sana ada hadis yang menyebutkan tentang inilah termasuk perangainya anbiya, para nabi, termasuk di sana adalah perangainya para nabi. Dan mungkin dirujuk lagi di sana ada sebuah hadis ya, yang disahihkan sejumlah ulama termasuk seingat kami adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ia disahihkan Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, yaitu inna ma'syaral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khira suhurina wa an nadha aymanana ala syama'ili nabi salat. Kami segenap para nabi diperintahkan tiga hal di sini disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, dan kami para nabi juga diperintahkan mengakhirkan sahur, dan kami juga diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan ketika salat. Baik. Dan kalau memang sahih sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah, maka jamaknya adalah ini memang perangainya para nabi, tapi ahlul kitab Yahudi dan Nasara berarti telah merubah dan meninggalkan ajaran nabi mereka. Selesai permasalahan. Jika itu sahih, al-Yahud wan Nasara, dan itu berbeda dengan amalan nabi-nabi mereka. Baik. Kelanjutannya tadi tentang sebab diberkahinya sahur, dan dengan apa sahur itu cukup, dengan apa saja yang mudah, dengan banyak ataukah sedikit sama. Bikathir ta'am wa qalilihi walau bijur'atin min ma', meskipun dengan seteguk air, itu sudah dianggap bersahur. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, as-suhuru barakah fala tada'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atan ma' jur'atan ma' fa innallahu malaikatahu yusalluna alum tasahiri. Dan hadis ini yang terakhir innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya. Baik, yang jelas di sana disebutkan bahwasanya ketika seseorang tidak mendapati makanan meskipun hanya atau mepet waktunya hanya dengan minum, maka itu sudah mencukupi. Dan bahkan terkadang sebagian orang pula juga menjadikan kurma ini sebagai alternatif terakhir. Padahal harusnya jadi alternatif yang utama. Kalau sudah mepet waktunya, waduh, ora sempat ini nasi ini, sudahlah nyaut kurma dua atau tiga, lep minum air, bismillah, sudah selesai, alhamdulillah buat kenyal. Tapi kalau pas ada waktunya kenyang banyak, wah banyak gurameh-nya, lelenya, yang lainnya, kurmanya tidak pernah dilirik, begitu. Tapi tidak wajib manapun mana yang mudah dan itu, tapi sebagian menyebutkan termasuk diantara yang sunnah seperti yang disebutkan oleh para ulama sebagainya al-fitr berrutab, itu nanti berbuka itu dengan rutab, demikian di sana dengan dan kurma dan seterusnya. Namun di sini ketika tidak bisa, tidak mendapati, kemudian juga ada di sana meskipun sekalipun dengan seteguk air, demikian pula sudah masuk sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkaitan tentang sahur. Yang ketiga tentang adab puasa adalah ta'jilul fitr, kebalikannya menyegerakan berbuka. Dan kita baca dengan cepat. Di sini tentunya yang dimaksud disegerakan yustahabbu lis-sha'im, disukai bagi orang yang berpuasa ayu ajilul fitr, untuk menyegerakan berbuka mata tahaqqaqa ghurubus syams, yaitu ketika memang matahari itu sudah pasti tenggelam. Segera. Begitu. Bukan kemudian menyegerakan ini ngawur, ya. Dan sebagaimana hadis tadi, hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis muttafaqun alaih. Dan demikian sebagian menyebutkan yang bagi ayyakun al-fitr, hendaknya berbuka itu ala rutabat, dengan kurma-kurma basah, witran dengan ganjil, fa'illam yajid fa'alal ma', kalau tidak mendapati maka dengan air terlebih dahulu. Fa'an Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan, karena Rasulullah SAW dahulu Rasulullah berbuka yuftiru ala rutabat, dengan rutab, kurma-kurma basah, itu kesukaan beliau. Adapun tamar itu kurma kering, ya, itu kurma basah. Qabla ayyusalliya, sebelum beliau sholat. Jadi yang ringan, kecuali orang sudah betul-betul makanannya ini sudah kebayang kayak asar. Wah, ini lauknya enak sekali ini, ora biasa nih. Sampai terbayang-bayang sholatnya enggak khusyuk, ya sudah dihidangkan lagi di hadapannya. La sholata ya di hadratit ta'am. Ya, tidak ada sholat ya, ketika makanan sudah dihidangkan. Disebut para ulama ya ini ta'am yishtahi, makanan yang betul-betul seseorang sudah kepikiran. Baik, jangan jadikan kebiasaan ya. Ya. Terus-terusan ya, demikian ya, seorang tidak enak ya. Kecuali kalau dia bisa, di mana lagi di sana juga ada beberapa keutamaan lain untuk menyegerakan berangkat ke masjid. Dan belum lagi para ulama di sana menyebutkan hal-hal berkaitan tentang sholat jamaah ini penting ya, di sana. Di sini disebutkan Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat, beliau itu berbuka dengan kurma-kurma basah, anjil biasanya. Fa'il lam takun fa'ala tamarat, kalau tidak ada dengan kurma-kurma kering. Fa'il lam takun hasawatin min ma, kalau tidak ada maka beliau meminum dengan beberapa tegukan air. Hasa aisyariba, meminum dengan beberapa tegukan air. Disebutkan diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya. Namun belum kita rujuk di sana, sebagian ada yang membicarakan juga tentang hadis ini, saya ingatkan. Kemudian juga disebutkan dari Sulaiman bin Amir bahwasanya Nabi SAW idza kana ahadukum shaiman bersabda, berkaitan juga tentang hal ini, jika salah seorang kalian berpuasa maka fal yuftir ala tamr, hendaknya dia berbuka dengan tamar kurma. Fa illam yajid tamr fa alal ma, kalau tidak ada kurma maka dengan air. Fa innal ma tahur, karena air itu mensuci. Dan ini disebutkan riwayat Ahmad dan Tirmidzi ya, dan belum kita lihat keterangan para ulama tentang hadis ini. Saya ingat kami sebagian membicarakan tentang hadis ini. Wa fil hadis dalil, dan disebutkan ini tentang bahwasannya yustahab al-fitr qabla salatil maghrib bihadil kifiyah. Jika sahih hadis ini menjadi dalil bahwasanya disukainya berbuka sebelum sholat maghrib. Jadi bukan sholat dulu baru berbuka, tapi dan yang namanya buka itu membatalkan. Faidah sholatana wala hajatau min ta'am ba'da dhalik. Kemudian setelah sholat baru dia menyelesaikan mau berapa banyak tanduk, berapa kali dan yang lain setelah sholat. Idza kana ta'am mawjud, dan jika memang ada yang demikian. Dan sebagaimana disebutkan ya, atau illa idza kana ta'am mawjud, kecuali jika makanannya sudah ada ya, dan dia sangat berkeinginan, maka hendaknya dia memulai sebagaimana dalam hadis Anas, idza qaddimal asya'u fabda'u bihi qabla salatil maghrib wala ta'jalu an asya'ikum. Dan jika telah datang hidangan asya, jangan salah baca, isya itu salat isya, kalau asya itu makanan malam, asya itu makanan malam, kalau isya itu salat. Maka jika telah datang makanan itu maka mulailah dengannya. Makanya kalau orang baca isya bingung, idza qadimal isya fabda'u bihi qabla salatil maghrib, kalau sudah datang isya maka mulailah dengannya sebelum salat maghrib. Datang salat isya maka mulailah dulu sebelum sholat maghrib. Nah ini gimana ini? Tapi idza qadima al-asya, jika sudah datang makanan malam, makan malam, mulailah sebelum sholat maghrib. Ini ketika seseorang, sebagian ulama menyebutkan ketika dia ya, kepikiran, yaitu dikhawatirkan tidak bisa khusyuk dengan hal-hal tersebut. Taib, dan di sini di antara perkara yang tidak kami ingatkan ya, dari adab puasa yang terpenting. Dan tadi adalah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis mendahulukan makanan ketika memang seorang dikhawatirkan mengganggu khusyuknya dalam sholat, dahulukan. Adapun jika bisa maka dia ya, dahulukan bersegera sholat dan sholat sunnah. Yang keempat di antara adab puasa adalah al-kaffu amma yatanafa ma'asiyah. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa yaitu mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Asyam ibadatun min afdalil qurubat. Puasa itu satu ibadah termasuk sebaik-baik, seutama-utama bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Syara' Allah Ta'ala liyuhadziban nafs. Allah mensyariatkan puasa untuk membersihkan, menyaring jiwa, memfilter, mendidik jiwa. Wa yu'awwiduha al-khair, dan untuk membiasakan jiwa itu di atas kebaikan. Karena berbeda orang puasa dengan tidak coba. Orang mau marah, mau ngamuk, waduh lagi puasa. Kan gitu. Orang mau ngerasani, mau apa? Waduh lagi puasa. Orang mau memandang sesuatu pandangan yang tidak baik, wih astagfirullah lagi puasa. Orang mau bicara, mengumpat sesuatu, mau bohong yang lain, waduh lagi puasa. Dan diharapkan dengan itu terbiasa. Maka haji puasa itu ada kaitannya besar pelatihan ini. terhadap kaum muslimin Allah syariatkan dalam rangka yang demikian. Sebagaimana sebagian menyebutkan ya, yaitu bahwasanya puasa itu madrasatu sabr, sekolahannya sabar. Sekolahan untuk ya, seorang dilatih untuk bersabar. Nasallallahu at-taufiq. Fayam bagi yatahaffadha as-sa'im min al-a'mal allati taqdashu shaumahu. Maka seharusnya seseorang untuk menjaga puasanya dari amalan-amalan. Orang yang berpuasa hendaknya menjaga dari amalan-amalan yang bisa mengacau puasanya. Hatta yantafi bisiyam, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari dan faedah dari puasanya. Wa tahsulu lahu taqwa, dia mendapatkan ketakwaan. Allati dzakarallahu fi qaulihi, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaysa siyamu mujarradu imsak anil akli wa syurb, wa innama huwa imsakun anil akli wa syurb wa sa'iri ma nahaa Allahu anhu. Dan bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan minum, akan tetapi puasa itu menahan diri dari makan minum dan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Maka dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laysa siyam minal akli wa syurb, innama siyamu minal laghwi war rafath, fa in sabbaka ahadun aw jahala alaik faqul inni sha'im inni sha'im. Sebutkan dalam sebuah hadis, yaitu bukanlah puasa itu sekedar makan minum, tapi puasa itu berpuasa dari laghwi war rafath, yaitu dari melakukan hal-hal yang tidak berguna ya, dan demikian pula rafath, kata yang tidak senonoh atau berbuat yang keji dan tidak senonoh. Maka jika ada seorang yang mencelamu atau membodoh-bodohimu, maka katakanlah inni sha'im inni sha'im, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Dan seterusnya di situ disebut hadis, termasuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, man lam yada' qaul az-zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, zur, sebagian menyebutkan qaul zur itu setiap perkara yang dilarang oleh syariat, wal amal bih, dan amalan tentangnya, falaysa lillahi hajah, maka tidak ada hajat bagi Allah dalam dia meninggalkan, dalam sikap dia meninggalkan makanan dan minumannya. Apa maksudnya laysa lillahi hajah? Disebutkan dalam ta'liq di situ nomor 120, ai laisa lillahi iradatan fi qabuli siyami, Allah tidak punya keinginan sama sekali menerima puasanya. Maksudnya ai innallaha la yaqbalu siyama, Allah tidak bakal menerima puasanya. Allah tidak bakal menerima puasanya. Oleh karenanya di sana para ulama ya, seperti bisa kita baca di situ di poin ke ta'liq di bawah itu nomor 122, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, i'lamu annahu yajibu bayanu mufsidati siyam, ketahuilah bahwasanya wajib untuk menjelaskan hal-hal yang merusak puasa, liya'rifahal muslim, agar supaya kaum muslimin itu mengetahui hal tersebut, fayabta'ida anhu anha, dan menjauhinya, wa yakunu ala hadrin minha, dan mewaspadai perkara tersebut ketika mereka puasa. Wa hadhi mufsidat ala nau'ain, dan perusak puasa, pembatal puasa itu ada dua macam. An-nau'ul awwal, kata beliau, ma yubtilu shauma wa yalzamu ma'ahul qada, sesuatu yang membatalkan puasa dan harus diqada. Ini yang pertama, jenis pembatal puasa yang membatalkan puasa dan harus diqada, diganti di hari yang lain. Ini sudah kita bahas di awal. Ada 7 atau 8 kurang lebihnya pembatal puasa, makan minum sengaja atau safar atau membatalkan puasa, makan minum dan yang lainnya, aljima dan seterusnya telah kita sebutkan. Membatalkan puasa harus dikodok di hari yang lain, harus diketahui supaya dijauhi dan tidak batal puasanya, sehingga harus dikodok. Anau utani, jenis kedua ada di sana, mayusiru thawab shaum wa la yalzamu ma'ahul qada, hal-hal yang membatalkan pahala puasa namun tidak harus dia mengqada, tidak diwajibkan mengqada. Oleh karenanya sebagian ulama menyebutkan, yaitu yang dimaksud adalah tidak harus mengqada tapi batal pahala puasanya. Enggak dapat pahala apa, cuma capek makan minum tapi dia apa? Tidak dapat pahala. Tapi apa sama dengan orang yang tidak puasa sama sekali? Tidak sama. Artinya yaitu puasanya itu dianggap sah. Karena apa? Tidak harus mengkodok. Berarti dianggap sah. Tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Padahal ugi benar, Rasulullah SAW, sebagaimana disebut yang namanya puasa tadi, itu setiap amalan Bani Adam, kullu amal ibni Adam lah, semuanya milik dia. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa, fa'innahuli, puasa itu milik saya sendiri. Artinya bahwa aku yang akan membalasnya langsung disimpan oleh Allah. Kalau pahala yang lain tadi bisa gogrok, bisa sudut, dicopot. Sholatnya banyak, puasa sunnah, apa sholat sunnah, sedekah, mencaci fulan, mengatai istrinya, mencela anaknya, injen itu diambil pahala sholatnya kasih ke anaknya, ambil pahala sholatnya kasih ke istrinya, ambil pahala sedekah kasih ke istri. Tapi puasa tidak diutak-atik. Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak-banyak puasa, maka ini puasa. Ini utama tersendiri, tidak seperti amalan-amalan yang lain, tapi dia tidak mendapatkan catatan amalan puasa. Orang yang melakukan pembatal-pembatal ini, pembatal apa? Pembatal yang disebut oleh para ulama pembatal puasa maknawiyah. Maka sebagian ulama membahasakan dengan pembatal puasa itu ada dua, maknawiyah dan madiyah. Pembatal puasa madiyah itu materi, yang terindra, ya makan, ya minum, ya jima, yang kelihatan. Ada pembatal puasa yang maknawi, itu tadi, menggugurkan pahala puasa. Orang bohong, mengatakan mencaci maki fulan dan yang lain, dan ini nanti akan disebut, ibadah ini bisa, sebagaimana disebut dalam hadis tadi, malam yada' qawla zur, ayat ruku, siapa yang tidak meninggalkan. Dan Syekh Shalih Fauzan kita baca di situ sedikit secara global faedah banyak dari Syekh Shalih Fauzan, puasanya wajib di sana seperti dalam taklik itu, memperhatikan, menjaga dan berakhlak dengan perkara-perkara yang baik dan menjaga dari pembatal-pembatalnya agar supaya puasa itu bisa berjalan sesuai dengan yang disyariatkan dan didapatkan faedah-faedah puasa, didapat maksud daripada syariat puasa sehingga bukan semata capek bagi pelakunya tanpa faedah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Mungkin bisa jadi ada orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya laparnya. Maka yang disebutkan oleh para ulama dari sisi ijza sah dia sudah terhitung. Tapi dia dari sisi jaza pahala tidak dapat apa-apa. Seperti orang dengarkan pahala apa khutbah Jumat, man masal hasa faqad lagha, siapa yang mainan kerikil ketika sholat Jumat, khutbah Jumat, imamnya khatib, khatibnya apa imam imamnya khatib, khatibnya imam, khatibnya khutbah dia mainan kerikil enggak dengarkan, faqad lagha, sudah sia-sia dia, enggak dapat pahala Jumat. Tapi apa sama dengan orang yang tidak berangkat Jumatan? Ya berbeda. Diancam orang yang tidak berangkat Jumat, dan sebagian riwayat menyebutkan tidak berangkat Jumat beberapa kali, tubi'a alaih, ditabiatkan dia seperti itu. Sebagian menyebutkan riwayat, yaitu ditabiatkan seperti kalbunya ala nifak, di atas kemunafikan. Namun dirujuk tentang riwayat ini. Lalu syahidnya di sana ancaman orang yang tidak berangkat. Dan itu dosa besar. Ini berangkat. Tapi dia tidak mengambil faedah dari khutbah Jumat, dari yang lainnya. Kecuali di sana sebagian para ulama menganggap di sana boleh tidak mendengarkan dengan menyibukkan berzikir ketika isi khutbahnya itu dari ahli bid'ah mubtadi' dhal yang sesat. Seperti ini Imam Ahmad melakukan. Dan demikian, ini begitu besar pentingnya perkara bid'ah, bahayanya dan ahli bid'ah, sampai khutbah Jumat yang sebegitu pentingnya wajib didengarkan. Sampai mainan kerikil aja bisa hangus, bisa gugur. Tapi karena bahayanya perkara itu, tidak sampai sebagian a'immah berijtihad demikian. Namun syahidnya di sana, terkadang seseorang melakukan suatu amalan itu sah, tidak disamakan dengan orang yang tidak melakukannya. Dia sudah menjalankan kewajiban, sudah, tapi tidak dapat pahala sama sekali. Maka demikian pula puasa, bisa jadi seseorang hanya haus dan lapar dari puasanya tersebut. Tapi alhamdulillah dia sudah tidak tercatat dosa besar. Artinya dari sisi meninggalkan puasa, meninggalkan rukun Islam, salah satu rukun Islam, ya, yang diancam jadi digantung, kaki di atas, kepala di bawah, mulutnya sobek mengeluarkan darah, orang-orang yang tidak berpuasa, tidak sama. Tapi dia tidak mendapat pahala puasa sama sekali. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ahwanus siyami tarkut ta'ami wasyarab. Yang paling mudah dari berpuasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Apalagi di Indonesia, dengan di Arab sana beda sekali. Udah siangnya lebih pendek, kadang di sana panjang, jam 7 berbuka. Hawanya sejuk, kadang lembab. Di sana itu kering, sampai ngelak idu sih kadang nggak bisa. Itu dulu. Ini kan kadang panas, cepat ngelak. Seorang udah minum, ngelak lagi. Minum, ngelak lagi. Itu pun di sini jauh lebih enteng. Seberapapun orang haus, lapar, ketika puasa lemes, itu masih lebih mudah. Ya. Dibanding halal itu tadi. Fa'inau layati mutakarrub ilallah bitarki syahwatil mubaha illa ba'da takarrub ilayhi bitarki maharramallahu alifi kulli had. Tidak mungkin seseorang itu bisa meninggalkan syahwatnya untuk menyantap hal-hal yang mubah. Makan minum kan aslinya boleh. Sekarang tidak boleh ketika puasa. Sampai dia itu illa ba'da taqarrub ilaihi bi tarki ma haramallah fi kulli hal. Afwan, karena tidak akan sempurna. Ya. Itu seseorang tidak akan sempurna untuk bisa meninggalkan syahwatnya dari halal yang dimubahkan, dibolehkan bagi dia, sampai dia itu meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka seorang muslim in kana wajiban alaihi tarkul haram, ketika diwajibkan atasnya meninggalkan yang haram, fi kulli waqti, setiap waktu, ya, illa annahu fi waqti siyam akad, kecuali di waktu puasa itu lebih ditekankan bagi dia. Jadi sebenarnya berdusta, mencaci maki itu di waktu yang lain juga tidak boleh, tapi di waktu puasa lebih ditekankan lagi. Maka ini adalah sebuah pelatihan, ya. Maka disebutkan beberapa hal di situ, ya, tentang kalam Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, dan bagus sekali, namun saya mengkhawatirkan nanti memperpanjang waktu. Dan di sana beliau ingatkan tentang perkara-perkara bahaya lisan, yang beliau juga menyebutkan bahwasanya hendaknya puasa itu bukan hanya puasa perut, dari makan, minum, ataupun al-jima, kubul, tapi juga ini yang lebih sulit, puasa lisan, puasa mata. Itu demikian pula, ini sangat sulit sekali. Maka demikian dilatih. Dengan seorang puasa dia ingat. Berbeda ketika dia tidak puasa. Oh, saya sudah puasa. Dan diharapkan itu bisa membekas dan berlanjut setelah puasanya Ramadan nantinya. Wala haula wala quwata illa billah. Dan disebutkan di sana termasuk bahaya lisan, ayat tajannab, seseorang menjauhi ghibah, merasani orang. Kalaupun ya, demikian dia membicarakan orang, betul-betul dia perhatikan ada hajat ataukah tidak, dibolehkan oleh syariat ataukah tidak. Seperti ya, yaitu istifta, minta fatwa, keluarga saya begini, bagaimana sikap saya, dan dia sebisa mungkin ya, menjaga diri, bukan dalam rangka ghibah. Dan demikian pula hal-hal yang lain yang dibolehkan oleh syariat, dan berhati-hati dari yang namanya ghibah. Demikian pula namimah, menyebutkan suatu ucapan yang tidak disukai di hadapan orang lain. Sebenarnya yang lainnya juga begitu, sehingga adu domba. Yang satunya membenci fulan, satunya juga membenci Allah, gara-gara kita menukilkan kalam satu dengan yang lain. Wasyatam, demikian pula mencaci maki. Ini kita di latih pada keadaan tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaihi, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Ya. Fa in imra'un qatalahu aw syatama falyakul inni shaim. Jika salah seorang kalian sedang dalam hari puasanya, maka janganlah dia ya, itu yarfuth. Dan di sini diterangkan sebagian makna ar-rafath huwa al-fahsyu waradi'il kalam, yaitu suatu tindakan kasar dan ya, kata-kata yang rendahan, kata-kata yang jelek, ya, seperti misu-misu dan yang lain, mengata-ngatai seseorang, ya. Maka ini termasuk ya. Dan disebutkan wala yajhal, dan jangan dia membodoh-bodohi orang, dan jangan dia membodoh-bodohi orang. Dan disebutkan pula sebagian menyebutkan ar-rafath ini yaitu kinayah, sesuatu yang menyerupai dengan al-jima. Fala yarfuth, sebagaimana ketika haji juga dilarang. Dan siapa faman farada alaihi, faman farada alaihi al-hajj, barang siapa yang diwajibkan atas dia haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, dirujuk lagi ayatnya. Maka tidak ada rafat, tidak ada fusuk, tindakan kefasikan dan jidal dalam haji. Semua latihan, ketika puasa, ketika haji itu latihan sebenarnya. Dan terlihat ketika seorang ini pulang berubah ataukah tidak. Nasallallah at-taufiq. Allahu musta'an. Dan demikian pula juga di sini disebutkan termasuk kinayah dari al-jima' tadi di sana adalah seseorang yaitu menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan syahwat al-jima'. Yang bisa membangkitkannya. Dan di sana ada hal-hal yang diharamkan dan ada pula hal-hal yang dimakruhkan. Adapun hal-hal yang diharamkan adalah yang terhadap ajnabiyah, melihat atau menyentuh atau yang lainnya, atau berkata-kata yang melanggar syariat dalam perkara seputar syahwat jima. Namun ada pula yang dimakruhkan, mencium, mencumbu istri boleh sebenarnya, tapi dimakruhkan liman taharraka syahwat, yaitu siapa yang bergejolak syahwatnya. Oleh karena dinukilkan sebagian, meskipun sebagian juga menukilkan adanya apa pembicaraan tentang hadis tersebut. Suatu ketika ada yang menukilkan riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW didatangi seorang, ditanyai bagaimana mencium istri, diizinkan. Satu lagi minta izin, tidak diizinkan. Dan dikatakan satu orang yang diizinkan itu orang yang sudah tua, yang satunya yang diizinkan adalah yang tidak diizinkan adalah yang masih muda. Namun yang sahih dalam pembahasan ini, demikian pula juga hadis tadi pun ada pembicaraan tentang kesahihannya. Puasanya yang menjadi syahid adalah syahwatnya, bukan masalah umurnya, tua ataukah muda. Sekalipun memang alal aghlab, kebanyakan mayoritas itu gejolak syahwat itu pada anak muda. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengkhususkan panggilan menikah itu pada pemuda. Ya ma'syarah syabab manistata aminkumul ba'ah alaytazawad. Hei segenap pemuda, padahal siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih ini dan seterusnya. Maka di sini ditujukan pada pemuda. Apa berarti syariat menikah yang kakek-kakek enggak boleh? Ya, bukan, tapi kebanyakan adalah para pemuda. Sebagaimana pula Rasulullah berpesan, jangan sampai meremehkan tetangga satu dengan tetangga yang lain. Rasulullah khususkan panggilan terhadap para wanita. Ya ma'syaral nisa, la tahkiranna jaratun min jaratiha walau bi firsin syah. Hei segenap para wanita, ini ibu-ibu RT, ibu-ibu kampung, ibu-ibu tetangga satu dengan yang lain, biasanya yang seperti ini. Jangan ada seorang wanita tetangga meremehkan tetangga yang lain meskipun dengan diberi kikil sop daging kuah kambing. Di sini main kikil, mengenai kok main koyong ini ya. Jangan diremehkan yang demikian, tapi juga jangan langsung saklek semua sunnah dipraktekkan tanpa melihat madu'nya. Itu bukan bijak. Kalau di kalangan komplek ma'had ahli sunnah tahu hadis ini, semangat. Tapi jangan terus memberikan sesuatu yang kita itu sendiri sudah tidak pengen. Oh, bisa mambu semua kayak gini. Ini bukan yang baik yang demikian. Akan tetapi dia sendiri juga tahan. Kalau diberi seperti itu pun dia juga mau. Oh, ini banyak kok, saya bisa berbagi dengan yang lain, saya beri. Dan ini masih layak diberikan. Yang lainnya diberi meskipun segini, jangan diremehkan. Di lingkungan yang sudah ngaji, santri yang lain bagi. Tapi kalau tetangga ini belum kenal sunnah, kenal hadis, ya jangan langsung, wah ini bu, ini ada kikil kambing, sak nyimpli. Dikasih, nanti bisa, bukan hanya sakit hati, tidak akan menerima dakwah berikutnya. Enggak, bukan termasuk caranya. Cuma bahkan termasuk, diingatkan banyak oleh para ulama, terkadang seseorang dengan semangat ingin menerapkan sunnah, ternyata dia justru menyelisih sunnah karena tidak pada tempatnya. Sholat pakai sendal, sunnah enggak? Sunnah. Hadisnya Bukhari, Rasulullah sholat pakai sendal, para sahabat pun begitu. Bahkan ketika para sahabat ikut nyopot sendal, diingkari oleh Rasulullah. Kenapa kalian copot sendal? kami melihat Anda copot sendal ya Rasulullah. Tadi Jibril datang memberitahu kalau di sendalku ada najis. Nah, begitu. Meskipun di sana ada pembicaraan di antara ulama masjid yang seperti apa, bagaimana dan seterusnya. Namun di sana syahidnya tidak setiap perkara sunnah itu diterapkan. Bahkan Rasul sendiri berkeinginan membongkar Ka'bah, direnovasi, dibangun lagi persis seperti bangunan Ibrahim dulu. Tapi khawatir kaumnya, umatnya tidak terima, murtad lagi nanti, mencela, memberontak, membantah, membangkang, maka Rasulullah tinggalkan ya, keinginan renovasi tadi. Maka seorang memperhatikan ada yang demikian, ya. Dan di situ, tayyib seseorang perhatikan dari perkara-perkara yang bisa merusak puasanya, dari riba, namimah, demikian pula syaitan mencaci, ya. Dan disebutkan di situ termasuk hal-hal yang bisa dimakruhkan, beberapa hal di situ adalah arrafas, ya. Atau apa yang diharamkan adalah arrafas, dan di situ ada pula hal-hal yang dimakruhkan, yaitu mencium atau mencumbu pasangan apabila dia seorang yang memiliki syahwat berkejolak. Ya. Ini pendapat yang sahih. Dan di sana meskipun Rasulullah SAW kana yuqabbilu wa huwa sha'im, dahulu beliau mencium, kadang-kadang beliau juga sa'im, wa yubashiru wa huwa sha'im, dan beliau juga mencumbu istrinya, kadang-kadang beliau puasa. Lakinnahu amlakakum li'irbih, tapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya di antara kalian semua. Ini cerita istri beliau, ya. Dan demikian, ini banyak tentang pembahasan-pembahasan seputar ini mungkin beberapa di antaranya. Kemudian di situ disebutkan juga termasuk ada puasa yang hendaknya kita tutup, ini yang terakhir kita anggap cukup, adalah kasratul a'mal atau iktsar al-iktsar fi a'malil birr, memperbanyak amalan-amal kebaikan. Itu banyak, kita bikin umum supaya mencakup banyak hal. Tapi termasuk di antara sekian banyak amal kebaikan yang ditekankan adalah dua, yang ada pada nomor 5 ini. Ada puasa yang kelima disebutkan al-jud wa mudarasatul Qur'an, sikap dermawan dan mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, memurojaai Al-Qur'an, mengulang-ulang Al-Qur'an. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Dan dulu saat-saat di mana Rasulullah SAW itu paling dermawan adalah saat di mana beliau ada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpai beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan dulu Jibril biasa menjumpai Nabi SAW di setiap malam-malam bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, dan ya menyimak bacaan Quran beliau. Ini saling mempelajari Al-Quran, ya, ini Nabi SAW menyetorkan hafalannya dan disimak oleh Jibril, ya, mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, dan sungguh Rasulullah SAW itu sangat dermawannya ketika itu pada semua kebaikan, lebih dibandingkan hembusan angin yang bertiup. Maka ini hadis yang muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim meriwayatkannya. Maka Rasulullah ada sesuatu, ada kesempatan, apakah dengan uang, dengan tenaga, atau dengan ini, diberikan lebih-lebih ditekankan lagi fi asyri al-awakhir min Ramadan, pada akhir-akhir, yaitu atau 10 hari akhir bulan Ramadan. Maka itu lebih-lebih lagi sebagaimana disebutkan karena Rasulullah SAW idza daqala asyr min Ramadan, jika sudah masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, ya, wa aiqadha ahlah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini kinayah, yaitu bersiap-siap, ya, bersemangat untuk lebih giat dalam beramal, lebih dibanding hari-hari dan kesempatan yang lainnya. Dan demikian beliau juga membangunkan keluarga dan juga istrinya dalam rangka hal tersebut. Dan termasuk amal-amal saleh yang lain di sini juga disebutkan, selain kedermawanan, membantu, menyumbang, bersedekah dan muraja Al-Quran. Kesempatan bulan puasa didorong seorang muslim untuk, yaitu dia itu perhatian terhadap Al-Quran. Mungkin ada yang biasa, ya, megang hari-harinya megang Al-Quran, mungkin juga dengan kesibukannya sebulan sekali belum tentu dia megang Al-Quran. Maka ketika bulan Ramadan itulah dia ada kesempatan, dorong dia untuk kembali mempelajari, membuka Al-Quran, memperhatikannya. Sebagaimana dulu para salafus saleh dan Nabi SAW dengan Jibril AS menyimak bacaan Al-Quran, belajari menghafalnya, mengkajinya. Ya, Al-Quranul Karim, Kitabullah, yang sangat ditekankan di situ dan tercakup hukum-hukum di sana seputar taib syariat ini berada dalam Kitabullah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikal huda, dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang taib bertakwa. Dan demikian pula Al-Qur'an itu layahdi billati hiya ahsan. Sungguh Al-Qur'an itu menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan demikian pula sekian banyak disebutkan tentang yaitu yang namanya keutamaan di dalam adanya isi Al-Quran, mempelajari dan memperhatikannya. Bahkan dulu para salaf, para ahli hadis terdahulu, mereka sampai meninggalkan atau meliburkan yaitu kajian-kajian hadis mereka ketika sudah masuk bulan Ramadan. Nah ini hadza syahrul Quran, inilah syahrul Quran, inilah ada bulan Al-Quran. Maka sebagian mereka dinukilkan para ulama hadis, yatruku at-tahdis, yaitu meninggalkan penyampaian hadis, haddatsana fulan, haddatsani fulan, ketika bulan Ramadan. Khusus ini Al-Qur'an. Sampai sedemikian ini baik mereka, namun bukan berarti sampai tingkat yaitu ya dilarang atau yang lainnya, lebih-lebih ketika seseorang butuh hajat bisa jadi wajib untuk dia yaitu mempelajari, melihat ini hukumnya apa, tentang mungkin itikafnya, zakat fitrahnya, hadis disebutkan bagaimana, baca, dibuka. Akan tetapi perhatian terhadap Al-Quran untuk hendaknya lebih dan lebih. Ini juga dorongan kepada kita yang belum bisa baca Al-Quran, jangan malu-malu, tidak ada kata terlambat. Ayo kita lancarkan, kita baca Al-Quran, kita lancarkan bacaan kita. Dan walladzi yatata'u fihi falahu ajran, orang yang terbata-bata membacanya itu malah dapat ganjaran dua kali lipat. Artinya kalau sama-sama baca satu halaman, yang satunya susah, pelan, ayyuhalladzina amanu, pelan, kadang salah bayangin lagi, terus pelan, baca satu halaman, yang satunya kamu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, satu halaman cepat, pahalanya dua kali lipat. Al jazaa' min jinsil amal, pahala sesuai dengan amalannya. Lebih berat, lebih capek, seperti orang berangkat masjid. Yang jauh ya beda pahalanya dengan yang dekat, cuman jangka tek sampai masjid dengan yang jalan jauh ya berbeda. Al jazaa' min jinsil amal. Orang yang datang taklim cuman datang ke sini, dengan orang yang dari sana jauh malam-malam, bahkan ada yang naik sepeda mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Demikian pula hal yang lain, pahalanya semakin berlipat. Tapi kalau sama-sama setengah jam baca, yang satunya dapatnya, artinya mungkin ya yang satunya bacanya banyak, dengan lancarnya itu bacanya banyak, yang satunya juga cuma sedikit, ini juga berbeda juga. Mungkin baca sama yang satunya lancar, yang satunya susah, itu justru pahalanya berlipat. Maka jangan putus asa, tidak ada kata terlambat, ya. Maka tidak sepantasnya, ya, kurang seyukianya ketika seorang muslim itu yaitu sama sekali tidak perhatian demikian terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan para ulama menyebutkan banyak di sana tentang bentuk hijranul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, yang di sana disebut dalam ayat, ya rabbi inna qaumit takhadzal qur'an inna qaumit takhadzu hadzal qur'ana mahjura, ya rabbu, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diboikot, dijauhi. Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat, ya, dirujuk lagi di sana, ya, di ayat dijauhi Al-Quran ini. Maka para ulama seperti Ibnu Qayyim menyebutkan bentuk menjauhi Al-Quran itu banyak. Ada yang memang sudah baca, alhamdulillah baca, tapi tidak meyakini. Bacanya masya Allah tiap pagi baca, tiap subuh dengan mic keras baca misalnya, terus selama panjang. Tapi ketika diingatkan, Pak ini begini, wah itu ajaran mana ini? Ini di Al-Quran Pak. Di ayat ini ditunjukkan ya begini, ini enggak cocok, enggak pas ini kayaknya. Mungkin dulu itu, sekarang lain, cari-cari ini, dan itu tidak mau berhukum, itu juga sama. Demikian pula tidak mau, ya, maka bentuknya macam-macam, termasuk meninggalkan bentuk pengobatan ya Al-Quran. Ketika seorang bingung sudah mencoba obat dokter kesana kemari, 100 juta, 50 juta kesana kemari, sudah dicoba obatnya, obat kimia banyaknya, suntiknya suntik ping 16, suntik berapa kali banyak obat, tapi dibacakan Al-Quran tidak pernah. Padahal termasuk syifa lima fisudur, obat terhadap apa yang ada dalam dada dan seterusnya. Maka bentuk meninggalkan Al-Quran itu banyak bentuknya, macam-macam, dan termasuk seorang membacanya, mengamalkannya, memahami mananya. Maka ini salah satu upaya kita semampunya. Jadi luangkan 10 menit, setengah jam, dan yang lain. Ini sebagai penutup di antara semua amalan yang banyak, termasuk di sana amalan-amalan di situ yang disebutkan, yang ternyata dua ini yang paling ditekankan. Adapun amalan yang lain seperti ketika kisah Abu Bakar As-Siddiq, di sana suatu ketika pagi Rasulullah SAW bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian pagi ini puasa? Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Ditanya lagi, "Wa man at'ama minkumul yawma miskina?" Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? "Ana ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Rasulullah tanya lagi kepada para sahabat, "Wa man ada minkumul yawma maridan?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? "Saya ya Rasulullah." "Wa man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapa di antara kalian hari ini mengiringi jenazah? "Ana ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Dalam keadaan puasa, takziah, ya, memberi makan, sedekah, juga apa, menjenguk orang sakit. "Ana ya Rasulullah." "Aku ya Rasulullah." Bulak baliknya saya kurang ingat, saya ingat saya seperti tadi. Dilucuk lagi, dan terempat ini tadi, ya puasa, ya tadi. Semuanya dijawab Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan, "Majtama'na fi mri'in qat illa dakhala jannah." Empat perkara ini tidak terkumpul pada diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Sebagai ulama menyebutkan, yaitu empat perkara sebagai mazhabnya dalam diri seseorang dalam satu hari. Jadi dia juga puasa, dia pas ada takziah, dia sedekah kasih makan orang miskin. Sekalian, ini ada saudara sedang sakit, yang lain jenguk juga. Masya Allah. Dan sakit itu global, ada yang sakit itu yang kronis di rumah sakit, di opname, ada juga yang sakit, ibu pusing di rumah, ayo kita tengok ke rumah, adik atau kakak sedang kurang enak badan di rumah, sakit juga itu. Maka demikian ini banyak amalan di sana digabungkan dengan yang namanya asya puasa ini. Banyak amalan-amalan yang lain termasuk di sana seorang yang hendaknya banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seseorang tidak menyangka lisan mudah mengucapkannya, namun itu ternyata mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikian pula juga menjadikan bobot timbangan itu berat. Kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kata Rasulullah SAW. Baca itu ringan tapi berat di timbangan. Demikian pula seorang bersiwak, sebagian menyebutkan ini sunnah juga bagi yang sa'in, sebagian menyebutkan demikian, dan sebagian menyebutkan siwak itu juga boleh dengan apa, sebagian mengkiaskan dengan pokoknya gosok gigi dengan sikat, dengan yang lain itu juga itu menggosok gigi. Tapi sebagian menyebutkan apa adanya siwak dengan dahan tadi, dengan apa, dengan ranting, dan itu tidak dimakruhkan bagi orang yang puasa, ya, menurut pendapat yang rajih. Berdasarkan keumuman, siwak itu ya mardhatun lirabb, ya, mutahhiratun lilfam, membersihkan mulut dan juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang lainnya termasuk seorang berdoa ketika keadaan puasanya. Karena ketika puasa sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, termasuk tiga golongan yang la turad da'watuhum, tidak ditolak doa mereka, termasuk yang mungkin dengan sangat diijabai adalah da'watus sha'im, orang yang berpuasa. Selain da'watul musafir, orang yang sabar, dan demikian pula da'watul mazlum, orang yang terzalimi, terzalimi, dianiaya, hati-hati dari kita menganiaya orang, orang yang berdoa sesuatu jelek, ya, hati-hati, tidak ada hijab. Dan demikian yang lainnya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Maka masuk keumuman di sini. Tapi juga ingat, di sana ada sebab-sebab diijabainya doa, tapi juga ada sebab-sebab terhalanginya dikabulkannya doa. Ya. Dia buka dengan makanan yang haram, minum dengan yang haram, atau yang lainnya misalnya, bisa menyebabkan terhalanginya terkabulnya doa dan semisalnya. Maka di sana ada sebab-sebab diijabainya doa, tapi juga ada sebab-sebab terhalanginya doa. Dan yang terakhir, demikian di situ disebutkan tentang permasalahan yaitu doa iftar. Yang di sana ada khilaf di antara ulama rahimahumullah taala, makanya di situ kita sebutkan dalam ta'liq di sana sebagian mengkhususkan adanya doa berbuka puasa, yaitu sebagaimana disebutkan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As pada Ta'liq ke-118, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati atay, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah bersabda, inna lisa'im inda fitrihi da'watun maturat, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka punya doa yang tidak tertolak. Sebagian mengkhususkan ketika buka itu punya doa tertolak. Tapi hadis ini yang diriwayatkan Imam Majah ini dhaif, dan saya belum dapat hadis yang menenangkan hati yang kuat menunjukkan tentang Allah alam suhab. Mungkin di sana ada yang bisa mengetahui, memberikan faedah kepada kita tentang kekhususan tidak ditolaknya orang yang berbuka saat puasa. Namun keumuman doa orang yang puasa itu masuk hadis tadi. Maka yang disebutkan yaitu doa orang yang berpuasa, ya, ketika dia, ya, itu puasa. Ketika dia puasa, bukan ketika disebutkan hatta yuftir, sampai dia berbuka. Bukan hina yuftir. Adapun dengan lafad hina yuftir, saat dia berbuka, nah ini lafad yang lemah. Tapi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi masa saat puasa, lebih-lebih sebagian kadang justru membaca doa bertabrakan dengan azan. Ada azan baca doa, ya, ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan semisalnya dia justru membaca, ya, doa. Sementara doa yang disebutkan Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizki kaftartu dan semisalnya, ini adalah hadis yang mursal, dan sebagian juga ada perawinya yang matruk dan diriwayatkan dari sejumlah riwayat, namun tidak ada yang kuat fi mana alam. Dan disebutkan ini termasuk hadis yang termasuk tarajuknya Syekh Al-Albani, dulu beliau menyesuaikan, kemudian beliau mendhaifkannya dalam Mishkatul Masabih, demikian pula Al-Kalimut Tayyib dan Dhaiful Jami'. Demikian pula juga doa di sana ada dhahabadh dhama'u. Adapun hadis dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu, ini lebih kuat dibanding hadis yang tadi. Bahkan sahabat Syekh Al-Albani rahimahullah itu menghasankannya. Akan tapi sejumlah ulama yang lain mengatakan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Marwan bin Salim Al-Muqaffa, lam yarwi anhu illatsnan, tidak ada yang meriwayatkan hadis dari orang ini, Marwan bin Salim, kecuali hanya dua murid, walam yuwasikhu mu'tabar, dan tidak ada ulama yang mentsikohkan dia, menganggap terpercayanya perawi ini Marwan bin Salim Al-Muqaffa, sehingga dia dihukumi majhul hal, dan ini salah satu cacat dalam sebuah hadis. Maka sebagian menyebutkan tidak ada doa khusus dalam berbuka karena kelemahan riwayat-riwayat tersebut, dan sebagian yang terkuat dalam bab ini yang hasan itu pun zahabat doma'u, itu pun polnya adalah, ya, hasan, sebagian disebutkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun dan tadi sebagian menyebutkan dari lemah, lebih-lebih doa Allahumma lakasumtu dan yang lainnya, maka ini lebih jauh sisi-sisi kelemahannya lebih banyak. Maka ini beberapa terkait dengan doa ul-iftar, dan tidak ada batasan kekhususan seseorang ketika puasa, silakan dia berdoa dengan apa saja. Bahkan diingatkan oleh para ulama, hendaknya seseorang menjawab muadzin ketika azan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan membaca doa setelah azan keutamanya besar, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar panas, seorang membaca Allahumma rabb hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah dan seterusnya. Adapun ketika puasa dia berdoa siang hari, pagi, ya, petang, ketika dia puasa, baca doa, silakan. Dan tapi ketika berbuka, khusus, maka telah kita dengar tadi hadis-hadis sebagiannya tentang perkara yang berkaitan tentang hal-hal ini. Allah alam syab, ini yang bisa kami sampaikan. Lebih-lebih saya ingin menyebutkan, ketika berbuka, itu kita sedang menghadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah menjalankan tauhid syariatnya. Termasuk di antara adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu bimma bimitsli ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Allah alam suwab, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam ini. Di jam saya jam 9:05, di situ jam 9:02. Kita dengan ini kita cukupkan sekian. Dan saya pribadi menyadari banyak sekali kekurangan, ya, dari apa yang saya sampaikan. mungkin keterlambatan, mungkin cara penyampaian, dan mungkin banyak sikap saya yang melelahkan dan membuat letih jemaah. Namun kita berharap semua makjur diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kelebihan taufik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kekurangan kami, saya pribadi mohon maaf, demikian pula panitia dan yang selainnya kepada ikhwah semua pada umumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tentunya kami mengharapkan adanya masukan dan kritikan apabila ada sesuatu yang perlu dibenahi ya, dari apa yang disampaikan atau mungkin dari berjalannya acara ada masukan, ini tentunya sesuatu yang sangat kami harapkan. Wallahualam shawab, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini jadi bekal landasan kita dalam kita beramal dan berucap dengan melandasinya dengan ilmu. Wallahualam shawab, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.